Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-8 tentang tayamum, yang pada pertemuan lalu terakhir kita baca dan kita bahas adalah tentang awal disyariatkannya tayamum, ya. Jadi awal disyariatkannya tayamum sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu kisah dalam safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat termasuk istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang dalam safar tersebut terjadi kejadian yaitu hilang kalungnya Aisyah radhiyallahu anha di tempat yang di situ tidak ada air, dalam keadaan mereka juga tidak membawa air. Yang dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang disyariatkannya tayamum. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu pada pembahasan yang terakhir. Kemudian dengan disyariatkannya tayamum, bahwa tayamum itu adalah merupakan khususiyah li ummatil Islam. Tayamum itu adalah merupakan kekhususan bagi umat Islam, di mana tayamum itu tidak disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Disyariatkan hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberi 5 perkara, yang 5 perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun qabli sebelum saya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang pertama, saya ditolong oleh Allah dengan rasa takut musuh dalam jarak perjalanan 1 bulan. Ketika Nabi SAW dan para sahabat mau berperang, bertemu dengan musuh dalam jarak perjalanan yang jauh, yaitu 1 bulan, mereka sudah merasa takut, panik. Nah, itu pertolongan dari Allah. Ini tidak diberikan kepada umat terdahulu, hanya diberikan kepada Nabi SAW dan umatnya. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Yang kedua, dan bumi dijadikan untuk saya sebagai masjid dan tahuran, alat bersuci. Nah, ini yang kedua, sebagai dalil tentang tayamum itu adalah khususiah, khusus untuk umat Islam. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, maka siapa saja orang dari umatku mendapatkan salat, maka salatlah. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim walam tahilla li ahadin qabli. Yang ketiga, dihalalkan bagi saya harta rampasan perang, dan harta rampasan perang tidak halal bagi seorang pun sebelum saya. Wa u'titu syafa'ah. Yang keempat, dan saya diberi syafa'at, yaitu syafa'atul uzma pada hari kiamat. Wa kana nabi yub'atsu fi qaumi khassah wa bu'ithu ilan nasi ammah. Dan dulu nabi itu diutus khusus untuk kaumnya, dan saya diutus untuk manusia seluruhnya, manusia ammah semuanya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Hadis ini sebagai dalil bahwasanya tayamum itu adalah khusus untuk umat Islam. Tayamum adalah khusus ya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan bumi dijadikan untuk saya sebagai masjid dan tahuran. Tahur itu alat untuk bersuci. Dengan tayamum ketika atau sebagai ganti dari wudu untuk menghilangkan hadas kecil, dan sebagai ganti dari mandi untuk menghilangkan hadas besar apabila berhalangan untuk menggunakan air. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu masalah yang kedua. Al-mas'alatu thaniyatu syurutu tayammumi wal asbabul mubihatu lahu. Masalah yang kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkan untuk tayamum. Pembahasan pada masalah yang kedua adalah syarat-syarat tayamum. Tayamum akan sah dan diperbolehkan kalau telah terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya akan kita baca pada masalah yang kedua. Dan juga pada masalah yang kedua ini pembahasannya adalah sebab-sebab yang membolehkan untuk tayamum. Tanpa sebab yang membolehkan untuk tayamum, tidak boleh untuk tayamum. Apa sebab-sebab yang membolehkan tayamum? Di masalah yang kedua ini akan kita baca. Yubahu tayammumu indal ajzi an isti'malil ma. Diperbolehkan tayamum ketika tidak mampu untuk menggunakan air. Ya. Diperbolehkan tayamum ketika tidak mampu untuk menggunakan air. Ketika tidak mampu untuk menggunakan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Imma li faqdihi aw li khaufid darari min isti'malihi li maradin fil jismi aw shiddati bardin. Tidak mampu menggunakan air itu ada kalanya karena tidak ada air. Ada kalanya li faqdihi li faqdil ma, karena tidak ada air. Orang dituntut untuk berwudu karena berhadas kecil ketika hendak sholat. Mau wudu air enggak ada, maka diperbolehkan tayamum. Demikian juga ketika orang Islam berhadas besar harus mandi ketika mau sholat untuk menghilangkan hadas besar. Mau mandi enggak ada air, maka sebagai gantinya adalah tayamum. Tidak ada air, itu sebab diperbolehkan tayamum. Au li khawfi dharar, atau karena takut, khawatir terhadap dharar, itu bahaya. Bahaya min isti'malihi, bahaya dari menggunakan air. Limaradin fil jismi, karena sakit pada tubuh, sakit pada badan. Au syiddati bardin, atau karena sangat dingin. Karena khawatir bahaya dengan menggunakan air, karena sakit pada jisimnya, sakit pada tubuhnya. Khawatir mendapatkan madarat, khawatir terkena bahaya kalau menggunakan air, karena sebab sakit pada tubuhnya. Madarat itu bisa dengan bisa dalam bentuk sakitnya bertambah parah. Sakit apabila kena air tambah parah sakitnya, itu madarat. Maka boleh tayamum. Atau sakit dengan menggunakan air, kesembuhannya menjadi lama, tertunda kesembuhannya, ini madarat. Maka boleh tayamum. Ya. Ketika harus mandi, atau ketika harus mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau harus wudu untuk menghilangkan hadas kecil, atau dengan sakit apabila menggunakan air itu khawatir binasa, ya, khawatir binasa, meninggal dunia, maka diperbolehkan tayamum. Ausyiddati bardin, atau sangat dingin, ya, keadaan sangat dingin, yang apabila menggunakan air untuk wudu atau untuk mandi, khawatir akan terjadi madarat, ya, khawatir sakit. Sangat dingin menggunakan air bisa menimbulkan atau menyebabkan sakit. Atau khawatir binasa, meninggal dunia karena sangat dingin. Maka boleh bertayamum menggunakan tanah dengan syarat tidak mampu, tidak bisa untuk memanaskan atau menghangatkan air itu. Kalau bisa untuk memanaskan atau menghangatkan air, maka tidak boleh langsung tayamum. Apalagi tersedia air hangat. Ada alat untuk menghangatkan air. Semata-mata sangat dingin, itu belum diperbolehkan tayamum. Sebelum berusaha untuk, ketika sudah tidak mampu memanaskan air, maka baru diperbolehkan tayamum. Li hadithi Imran bin Husain, alaika bis sa'idit tayyibi fa innahu yakfika, karena hadith Imran bin Husain yang Nabi bersabda, alaika bis sa'idit tayyib, wajib bagimu untuk menggunakan tanah yang suci. Maka sesungguhnya cukup bagimu, mencukupi kamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalil. dan akan datang tambahan keterangan untuk hal itu sebentar lagi. Wa sayati mazidu bastin lidzalika ba'da qalil, dan akan datang keterangan tambahan atau tambahan keterangan untuk hal itu sebentar lagi. Ada beberapa dalil tentang hal ini, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis, tentang sebab yang membolehkan untuk tayamum. Ketika terkena madarat dengan menggunakan air, karena sakit atau karena dingin. Dan akan datang penjelasan tambahan tentang hal itu dengan dalil-dalilnya insyaAllah sebentar lagi. Di bawah itu. Nomor 5. Wa yasihhu tayammumu bi syurutil atiyati. Dan tayammum itu sah dengan syarat-syarat berikut ini. Dan tayammum itu sah dengan syarat-syarat berikut. Syarat-syarat sahnya tayammum. Al-awwalu, syarat yang pertama, an-niyatu, niat. Syarat yang pertama dari syarat sahnya tayammum, yang pertama adalah niat. Dan tentang niat sudah kita bahas, tentang makna niat, hukum niat, kemudian tentang melafadzkan niat. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan wudu. Wa hiya niyatu istibahati shalah, yaitu berniat untuk diperbolehkan salat. Wa niyatu syartun fi jami'il ibadati wa tayammumu ibadah, dan niat itu adalah syarat untuk semua ibadah, dan tayammum termasuk ibadah. Niat itu syarat pada semua ibadah, dan tayammum adalah ibadah. Wudu, tayammum, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, semua ibadah disyaratkan untuk niat, dan niat syarat, termasuk syarat sahnya ibadah. Tayammum adalah ibadah. Dan niat itu di dalam hati, ya, tidak diucapkan. Mengucapkan itu tidak disyariatkan, dan itu adalah merupakan kebid'ahan. Bahkan kalau itu diyakini termasuk dari syariat Islam, itu adalah termasuk kekufuran. Atsani al-islamu, yang kedua, syarat tayamum yang kedua adalah Islam. Fala yasihhu minal kafir li'annahu ibadah, maka tayamum itu tidak sah dari orang kafir, karena sesungguhnya tayamum itu ibadah. Orang kafir tayamum tidak sah. Tidak tayamum, kalau harus tayamum dosa. Tayamum tidak sah, itu orang kafir. Atsalits, yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yasihu min ghairil aqil kal majnun wal mughma alaih, maka tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal, seperti orang gila dan orang pingsan. Wal mughma alaih, tayamum tidak sah dari orang yang tidak berakal. Arabi, yang keempat, at-tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz, syarat yang keempat dari syarat tayamum adalah tamyiz. Maka tayamum tidak sah dari selain anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu batasan umurnya, wa huwa man kana dunas sabi'ah, yaitu ya, orang yang belum mumayyiz itu adalah orang atau anak yang di bawah 7 tahun. Jadi mumayyiz itu 7 tahun ke atas sampai menginjak balik. Itu mumayyiz. 7 tahun ke atas sampai menginjak balik. Itu mumayyiz. Di bawah 7 tahun itu belum mumayyiz. Nah. Al-khamis, yang kelima. syarat sahnya tayamum yang kelima. Ta'adzur isti'malil ma', tidak mungkin menggunakan air. Ta'adzur yaitu sulit atau tidak mungkin menggunakan air. Imma li'adamihi, ada kalanya karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Karena tidak air maka ta'adzur untuk menggunakan air. Tidak mungkin, tidak bisa menggunakan air. Karena enggak ada air. Liqauli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka kalian tidak mendapatkan air. Maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada air, sehingga tidak mungkin untuk menggunakan air untuk wudu atau untuk wudu menghilangkan hadas kecil atau untuk mandi menghilangkan hadas besar, maka bertayamum. Ya. Karena itu jelas ketika orang Islam berhadas kecil harus berwudu ketika mau sholat. Gak ada air, maka tayamum. Atau ketika berhadas besar harus mandi dan air enggak ada, maka tayamum. Gantinya adalah tayamum. Jadi tidak ada air itu syarat diantara syarat untuk tayamum. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innas sa'ida tayyibat tahurul muslim wa illam yajidil ma'a ashra sinin. Sesungguhnya tanah yang suci itu adalah alat bersucinya orang Islam. Wa illam yajidil ma'a, meskipun tidak mendapatkan air, atau jika tidak mendapatkan air, 10 tahun. Ya. Jadi, tanah yang suci, itu adalah alat bersucinya orang Islam, untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, dengan bertayamum. Meskipun tidak mendapatkan air, sampai 10 tahun. Walaupun 10 tahun enggak ada air, tayamum. Ya. Sehingga tayamum tidak dibatasi oleh waktu, tapi dibatasi oleh keadaan. Ya. Keadaan tidak ada air. Maka tayamum berapa lama? Sampai ada air. Walaupun 10 tahun enggak ada air, maka dengan bertayamum. Fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatah fa inna dzalika khairun. Maka apabila mendapatkan air, falyumissahu basharatah, dan jika mendapatkan air, falyumissahu basharatah, maka gunakan air itu untuk kulitnya. Fayumissahu basarotah, itu maknanya adalah fal yaj'alil ma yusibu badanahu bitatahur bihi. Itu makna fayumissahu basarotah. Fal yaj'alil ma, maka apabila mendapatkan air, fayumissahu basarotah, maka gunakan atau jadikan air itu untuk badannya, ya usibu badanahu, untuk badannya, bitatahur bihi, dengan bersuci menggunakan air itu. Fa inna dzalika khairun, maka sesungguhnya itu adalah khairun, lebih baik. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis sahih. Ayat dan hadis ini yang dibawakan pun di sini adalah sebagai dalil tentang tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air adalah syarat diperbolehkan syarat sahnya tayamum, ya, yaitu tidak mendapatkan air. Sebagaimana dalam hadis tadi, Imran bin Husain yang diperintahkan oleh Nabi itu ada untuk tayamum. Yang penulis di sini hanya membawakan sabda Nabi kepada Imran bin Husain, "Alaika bis-sa'id at-tayyib fa innahu yakfi." Ya. Wajib bagi kamu menggunakan tanah yang suci, maksudnya itu mencukupi kamu. Ini kisahnya itu. Ceritanya, kisahnya itu bahwa Imran bin Husain safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, mengimami manusia. Nah, tiba-tiba ada seorang yang menjauh, menyingkir, tidak ikut sholat. Kemudian orang itu ditanya oleh Nabi, "Ma mana'aka antusalliya ma antusalliya?" Apa yang menghalangi kamu untuk sholat? Orang itu menjawab, "Asobatni janabah." Saya terkena janabah junub. Walamak dan enggak ada air. Nah, barulah kemudian Nabi bersabda, "Alaika bis-sa'idi thayyibi fa innahu yakfi." Wajib bagimu menggunakan tanah yang suci itu untuk bertayamum, maka sunnya itu mencukupi kamu. Itu kisahnya. Itu dalam safar ya Nabi dengan para sahabat. Kemudian Nabi sholat mengimami manusia, ada seorang yang enggak ikut sholat. Ditanya oleh Nabi, apa sebabnya kok enggak ikut sholat? Dia jawab, terkena janabah. Berarti berhadas besar. Harus mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian enggak ada air. Ya. Maka Nabi perintahkan untuk bertayamum menggunakan tanah yang suci. Ini juga hadis dalil tentang enggak ada air. Tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air. Maka bertayamum. Auli khafihi ad-darara bi isti'malih, atau karena khawatir. Auli khafihi ad-darara, atau karena dia khawatir madarat, bahaya bi isti'malih, dengan menggunakan air. Imma li maradin yakhsha ziyadatah au ta'akhkhara shifaih bi isti'malil ma. Ada kalanya bahaya itu adalah karena sakit yang dia khawatir bertambah sakit dengan menggunakan air, atau tertunda kesembuhannya dengan menggunakan air. Ya, sakit. Apabila menggunakan air, khawatir bertambah sakitnya. Sakitnya jadi tambah parah. Ada beberapa penyakit yang enggak boleh kena air. Kalau terkena air, bertambah sakitnya, ya. Atau kesembuhannya menjadi tertunda lama, maka itu madarat, itu bahaya yang dengannya boleh untuk bertayamum. Liqali ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, "Wa in kuntum mardha," dan jika kalian sakit. Wali hadithi sahibi syajjah, dan karena hadis orang yang luka. Asyajjah itu al-jarhu fi ra'si wal wajhi. Asyajjah itu luka pada kepala dan wajah, itu namanya syajjah. Seperti Nabi dalam perang Uhud itu kan terluka, ya. Terluka di kepalanya, di pipinya yang kena itu. yang sampai giginya patah. Yang Nabi kisahnya itu kan sempat menyatakan la yufli qaumun syajju nabiyahum. Tidak akan beruntung, tidak akan selamat kaum yang melukai nabi mereka. Kemudian turun ayat apa bunyinya? Laisa laka minal amri syai'un, itu ditegur oleh Allah. Dan ternyata ada yang dapat hidayah masuk Islam, ya, yang menyakiti, melukai nabi itu. Syajju, jadi syajjah itu luka pada kepala dan wajah, itu syajjah. Nah, dalam hadis sahibu syajjah, orang yang terluka kepalanya. Wa fihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis tersebut ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu qatalahumullah. Halla sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaul ayyi ta'i as-su'al. Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Halla sa'alu, kenapa mereka tidak bertanya? Idza lam ya'lam, apabila tidak tahu. Tidak lain obatnya ketidaktahuan, obatnya kejahilan, ketidaktahuan itu adalah as-su'al, bertanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Jadi kisahnya dalam safar, ya, rombongan dalam safar, salah seorang di antara mereka itu terluka kepalanya karena kena batu. Ya, kemudian sudah terluka, dia berihtilam, ya, mimpi basah, terkena janabah. Kemudian tanya kepada teman-temannya, ya, apakah ada udzur bagi saya untuk tidak mandi? Apakah ada udzur untuk saya untuk tidak mandi? Ya. Mereka menjawab, enggak ada udzur bagi kamu. Kamu dalam keadaan menggunakan air. Mandilah orang ini. Begitu mandi, meninggal dunia. Luka kepalanya kena air mandi, meninggal dunia. Kemudian mereka datang kepada Nabi SAW menceritakan hal ini, kejadian ini kepada Nabi. Nabi bersabda, qataluhu qatalahumullah, hala sa'alu idza lam ya'lamu innama syifaul ayyi as-su'al. Kemudian Nabi mengajari untuk tayamum. Ya. Innama yafi, tidak lain cukup bagi dia untuk bertayamum. Ya. Bertayamum. Nah, ini sebagai dalil bahwa orang sakit yang apabila menggunakan air itu khawatir terjadi madarat, terjadi bahaya. Nah, bahayanya di sini ada tiga. Sakitnya tambah parah, atau sakitnya apakah kesembuhannya tertunda, atau meninggal dunia. Ya. Maka kekhawatiran tersebut membolehkan untuk tayamum. Awli syiddati bardin yukhsha mahu darar, atau sangat dingin, dikhawatirkan dengan dingin itu madarat, atau sangat dingin yang dikhawatirkan dengan dingin itu terjadi madarat bahaya. Awil halak, atau binasa, bistikmalil ma', dengan menggunakan air. Li hadithi Amr ibn al-As annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhati salasil. Karena hadis Amr bin al-As bahwasanya ketika beliau diutus dalam perang ghazwat, dalam perang dhatus salasil. Amr bin al-As dikirim, diutus dalam perang ghazwat, apa, dalam perang dhatus salasil. Qala, Amr bin al-As menyatakan, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya ihtilam. Amr bin al-As menyatakan, ihtalamtu, saya ihtilam. Itu saya mimpi basah. Mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Pada malam dingin yang sangat dingin, filailatin baridatin syadidatil bardi, pada malam yang dingin, yang sangat dingin. Fa asfaqtu inni ghtasaltu an ahla. Maka saya takut. Fa asfaqtu, maka saya takut, saya khawatir jika saya mandi saya akan mati. Fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salata subhi. Maka saya bertayamum dan saya salat subuh dengan sahabat-sahabat saya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Amr bin Al-As dalam perang Dzatus Salasil di malam yang sangat dingin, ihtilam, mimpi basah. Mau mandi takut, takut binasa. Maka tayamum, dan dengan tayamum itu kemudian sholat subuh. Dan kemudian dilaporkan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Amr bin Al-As dalam keadaan berhadas besar, kemudian sholat subuh tidak mandi. Ya. Ketika dilaporkan, diceritakan kepada Nabi oleh para sahabat yang lain, ya. Kemudian Amr bin Al-As ditanya oleh Nabi, ya Amr, sholaita bi ashabika wa anta junub. Wahai Amr, kamu sholat subuh dengan teman-teman kamu dalam keadaan kamu junub. Fakultu, maka saya jawab. Dzakartu qaulahu ta'ala, saya sebutkan firman Allah Ta'ala. Walatulqub anfusakum. Jangan, walataktulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Innallah kanabikum rahimah. Sunya Allah maha penyayang terhadap kalian. Surat An-Nisa 29. Fatayamamtu, maka saya bertayamum. Tsumma sholatu, kemudian saya sholat. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul syai'an. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa dan tidak mengatakan apapun. Ini namanya apa? Diceritakan kepada Nabi, kemudian ditanya oleh Nabi, kamu sholat subuh dengan teman-teman kamu, kamu dalam keadaan junub. Kemudian Amr bin Al-As menjawab dengan menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 untuk jangan membunuh diri, ya. Maka saya bertayamum, kemudian saya sholat. Nabi mendengar jawaban itu tertawa dan tidak mengatakan apapun. Namanya apa ini? Namanya hadis apa? Takrir. Ini hadis itu takriri. Ya, takrir. Persetujuan dari Nabi. Nabi tertawa dan tidak mengatakan apapun. Berarti Nabi setuju, sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Sehingga ini menjadi dalil kalau keadaan sangat dingin, ya, keadaan sangat dingin, dengan apabila menggunakan air untuk wudu atau mandi, takut khawatir bahaya, maka boleh untuk tayamum. Tetapi ingat, syaratnya adalah wa ajiza antaskhinihi, tidak mampu untuk menghangatkan atau memanaskan air. Walaupun sangat dingin, ada air hangat, enggak boleh tayamum. Ya, atau mampu merebus air, bisa. Atau ada air tremos, ya, tinggal dituang, kasih air, ada air hangat, maka enggak boleh langsung tayamum. Nah, kalau sudah enggak bisa memanaskan, nah baru boleh tayamum. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini waktu sudah masuk isya, ya. Ada 6 syarat. Ini syarat yang kelima tadi. Tinggal syarat yang keenam, yang terakhir. Pertanyaan yang kemarin, apa ada yang belum dibaca? Saya lupa saya. Coba yang kemarin dulu. Mau tanya, ketika seorang sholat sunnah rawatib, apakah harus berpindah dari tempat sholat fardu? Udah dijawab belum? Belum ya? Ketika seorang sholat sunnah rawatib, apakah harus berpindah dari tempat sholat fardu? Tidak harus berpindah. Tidak harus berpindah, tapi harus dipisahkan. Sholat fardu dengan sholat sunnah harus dipisahkan. Enggak boleh dikerjakan bersambung. Yang memisahkan apa? Memisahkan itu bisa bentuknya pindah tempat, ya, bisa bentuknya bicara. Kalau sudah ada pembicaraan, maka tetap di situ enggak masalah. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang Muawiyah waktu itu mengatakan kepada As-Sa'ib ibnu Yazid, "Idza shallaital Jum'ah, kalau kamu sholat Jumat, fala tasil, jangan kamu menyambung dengan sholat sunnah. Fa inna Rasulullah sallam amarna bidzalik." Maka sunnya Rasulullah SAW memerintahkan kita seperti itu. Apa perintah Nabi? Alla nasila sholatan bisolatin hatta natakallam au nakhruj. Nabi memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai kita menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sampai kita bicara atau kita keluar. Ya. Ini hadis sebagai dalil sholat fardu enggak boleh disambung dengan sholat sunnah. Kecuali harus dipisahkan. Yang memisahkan apa? Pindah, keluar. Keluar itu yang afdol, keluar rumah di masjid, keluar pulang ke rumah itu lebih afdol. Atau termasuk keluar, keluar di tempat sholat, pindah tempat itu sudah termasuk. Atau berbicara dengan pembicaraan. Zikir termasuk pembicaraan. Jadi habis sholat, umpamanya habis sholat isya zikir. Zikir, sholat itu kan termasuk pembicaraan. Setelah zikir, sholat, sunnah. Di tempat itu saja enggak apa-apa. Ya, di tempat itu saja tidak masalah, boleh karena sudah dipisahkan oleh zikir, yaitu oleh pembicaraan. Gimana nih? Masih banyak? Sudah habis waktunya? Tunda lagi. Satu lagi ya. Apa hukum orang yang melihat orang berjudi? Mohon nasihatnya. Melihat orang berjudi maksudnya apa ini? Lagi lewat ada orang judi ngeliat gitu. Atau maksudnya nonton ya? Mungkin ini nonton mungkin pertanyaannya ya. Nonton orang judi itu sangat jelas hukumnya haram. Orang judi, judi itu dosa besar loh. Judi itu termasuk kabiratun min kabair itu. Judi itu termasuk dosa besar. Dosa besar ya tidak boleh ditonton. Ya. Judi itu macam-macam bentuknya. Judi itu burung darah, judi kartu, judi macam-macam, judi bola, judi macam-macam. Ya. Itu enggak boleh ditonton, judi ditonton. Hukumnya haram. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu. Siapa saja di antara yang melihat kemungkaran, robah. Ya, biyadih dengan tangan. Kalau enggak mau fa'il berarti, kalau tidak mampu, fabi lisani dengan lisannya. Fa'ilam yahti, kalau enggak mampu dengan lisan, dengan ucapan, fabi qalbi dengan hati. Wa dzalika dha'ful iman. Dan itu iman yang paling lemah mengingkari kemaksiatan dengan hati. Hatinya mengingkari. Bagaimana hati mengingkari nonton? Senang nonton. Itu namanya enggak mengingkari. tinggalkan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertanyaan berikutnya menyusul insyaallah. Jika harusnya dikasih waktu ya sebelum adzan ada beberapa menit untuk baca pertanyaan. Insyaallah lah ya, pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.